Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Wahai anak Adam, sesungguhnya di antara tanda lemahnya keyakinanmu adalah engkau lebih percaya dengan apa yang berada di tanganmu daripada apa yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala." Dinukil dari Mawa'idz Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, halaman 77.